kembang enceng-enceng, kembang isu roda du. Bien renteng-renteng, saiki ngajak madu. Kok kani ngoyo lelakon iki, karem nang donya nganti podo lali. Sajen pakan dempit, beleringin di menyati. Bien podo sepit, saiki disenengi. Pancen yang renteng-renteng, saiki ngajak madu. Kok